Suntingan hati, kau lambang kesucian, cinta yang abadi, yang selalu dirindukan. Bila tiba saatnya, kumbang datang padamu, menghisap sari madu.